Bismillahirrahmanirrahim. Waliman autaro bi aksaro min salas kiro atul ikhlas. Ini masih ada hubungan dengan penjelasan sebelumnya, karena di penjelasan sebelumnya membahas tentang kesunahan seseorang yang melakukan sholat witir dengan jumlah 3 rakaat. Kemudian di pembahasan ini, seorang yang melakukan sunnah sholat witir lebih dari 3 rakaat, ya, lebih dari 3 rakaat, kesunahan bacaan surat kesunahan bacaan surat yang harus dibaca adalah qiraatul ikhlas, membaca surat al-ikhlas fi ulayaihi, di 2 rakaat awal, ya, di 2 rakaat awal. Fasola awasola, ini berlaku baik itu dilakukan fasal dalam arti tidak menyambung, ataupun wasal dalam arti menyambung, ya, menyambung dengan rokaat sebelumnya. Jadi maksudnya adalah 2 rokaat pertama, kata ulayaihi, ini mu'anas dari ula, ya. Kalau ula itu satu, angka satu untuk mu'anas, untuk perempuan. Kalau laki-laki atau mudhakar itu awal, kalau mu'anas itu ula. Jadi mu'anasnya ulayaini, ya, ulayaini. Jadi 2 rakaat pertama itu kesunahannya membaca surat al-ikhlas. Wa ayyakula ba'dal witri falasan, setelah selesai melakukan sholat witir disunahkan membaca 3 kali kalimat Subhanal Malikil Kudus, ya. Jadi kalimat ini Subhanal Malikil Kudus dibaca 3 kali setelah melakukan sholat witir. Ini hukumnya sunnah. Maha suci Zat yang menjadi raja dan Zat yang maha suci. Wa yarfa'u sautahu bisalisah, dan saat mengucapkan yang ketiga kali, ini sunnahnya mengeraskan suara, ya. Jadi bisalisah ini maksudnya ucapan yang ketiga. Summa yakul, setelah membaca Subhanal Malikil Kudus 3 kali disunahkan membaca Allahumma inni a'udhu biridhoka min sahotik wa bimu'afatika min ukubatik. Ini cukup panjang, ya. Wa bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Nah, ini bacaan setelah membaca Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Allahumma, wahai Allah, inni a'udhu, sesungguhnya aku berlindung biridhoka, dengan ridhomu, min sahotik, dari murkamu, wabimu'afatik, dan dengan ampunanmu, min ukubatik, dari siksaanmu, wabika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Maksudnya indah sekali, ya. Berlindung dengan Allah, dari Allah, artinya berlindung dengan kebaikan Allah, dari kemurkaan Allah. La uhsi sana'an alaika anta, aku tidak bisa menghitung pujian yang datang kepadamu, kama athnaita ala nafsik, seperti halnya engkau memuji kepada dirimu sendiri. Jadi doa ini sunnah dibaca setelah sholat witir. Wa waktul witri, ya. Sekarang membahas waktu sholat witir. Wa waktul witri katarawihi baina sholatil isya walau ba'dal maghrib fi jam itakdim wa tulu il fajri. Jadi wa tulu il fajri ini atofnya ke sholat isya, ya. Waktu melakukan sholat witir seperti halnya waktu sholat tarawih. Jadi sholat witir itu waktunya sama dengan sholat tarawih. Ini mouse-nya agak rusak, ya. Waktu melakukan sholat witir adalah antara waktu sholat isya dan terbitnya fajar. Jadi dimulai dari melakukan sholat isya dan diakhiri dengan munculnya fajar. Dan melakukan sholat isya ini, walau walau ba'dal maghrib fi jam'i taqdim, walaupun dilakukan setelah sholat maghrib di saat jamak takdim. Jadi ada penggambaran seseorang melakukan sholat witir di waktu maghrib ya, di waktu maghrib, karena batas awal melakukan sholat witir itu tidak dibatasi dengan waktu, tetapi dibatasi dengan mengerjakan sholat isya ya. Di batas awal waktunya tidak dengan waktu, tetapi dengan perbuatan, yaitu melakukan sholat isya. Oleh karena itu, walaupun sholat isya dilakukan di waktu maghrib, itu waktu melakukan sholat witir sudah masuk. Walau kharajal waktu lam yajuz qadha'uha qoblal isya'i. Nah, ini seperti mirip dengan penjelasan sebelumnya, bahwa terkadang ada sholat yang waktunya belum masuk tetapi sudah habis ya. Kalau di penjelasan salah satu video itu menjelaskan tentang sholat rawatib ya, kalau ini sholat witir, ini juga sama. Andai kata waktu sholat isya sudah habis, waktunya sudah keluar, maka tidak boleh mengkodok sholat witir sebelum melakukan sholat isya. Jadi boleh ya, boleh melakukan sholat witir di luar waktunya dan itu berstatus kodok, tetapi tetap harus dilakukan sebelum sholat isya. Jadi bukan berarti kalau waktu sholat isya sudah habis selalu boleh melakukan witir sebelum sholat isya ya, bukan berarti begitu. Walaupun waktu isya sudah habis, tetap sholat witir harus dilakukan setelah sholat isya. Karawatibi al-ba'diyah, nah ini keterangan sebelumnya ya, hal ini seperti dengan sunnah rawatib yang dilakukan setelah sholat fardu. Khilafan lima rojahahu ba'duhum, nah ini masih ada perbedaan ulama ternyata, berbeda dengan pendapat yang dikuatkan. Rojaha ini artinya yang dianggap kuat ya, yang dianggap kuat, yang sudah ditarjih ya. Tarjih itu membandingkan pendapat dan dipilih yang lebih kuat. Jadi sebagian ulama ada yang mentarjih atau memenangkan pendapat yang memperbolehkan. Jadi intinya seseorang yang belum melakukan sholat witir dan waktu isya sudah selesai, itu ada perbedaan ulama ya. Kalau di Fathul Mu'in ini tidak boleh melakukan sebelum sholat isya, tetapi ada juga ulama yang memperbolehkan. Ada ulama yang memperbolehkan dan sebagian ulama memperkuat pendapat itu, memenangkan pendapat itu. Walau bana butlanu isya'ihi ba'da fi'lil witri awit tarawih waqa'a naflan mutlakon. Jadi dikarenakan waktu sholat witir adalah setelah sholat isya, maka ada satu permasalahan. Bila terbukti, jadi bana ini baru ketahuan ya, sebelumnya tidak diketahui, tapi terbukti batal di saat melakukan, belum ketahuan, tetapi setelah itu baru ketahuan, itu namanya bana. Jadi bila sholat isya terbukti batal setelah melakukan sholat witir atau sholat tarawih, maka sholat witir dan sholat tarawih yang dilakukan itu berstatus sholat sunnah mutlak ya, berstatus sholat sunnah mutlak. Karena memang sholat witir dan sholat tarawih kenyataannya dilakukan setelah sholat isya yang batal ya, dilakukan setelah sholat isya yang terbukti batal. Jadi tidak bisa berstatus witir, tidak bisa berstatus tarawih, tetapi berstatus naflan mutlakon, berstatus sholat sunnah mutlak. Faraun wallahu a'lamu bisawabi.